الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد kita lanjutkan kitab Jami'ul Ulum wal Hikam kita masuk hadis yang ke 12 ya, hadis yang ke 11 insyaAllah sudah selesai kita bahas tentang perintah untuk meninggalkan hal-hal yang meragukan. Hal yang meragukan yang maksud untuk ditinggalkan, jangan kita tengok ya. Jangan kita hiraukan. Kalau ragu jangan kita hiraukan. Tinggalkan segera keraguan itu, buang. Saya perlu ulangi ini karena sebagian kaum muslimin salah paham ya. Kalau ragu-ragu kentut atau belum, kentut apa belum, ya sudah putus saja. Sebagian atau umumnya kaum muslimin berpendapat seperti ini. Ini keliru. Ini keliru ya. Di mana keraguan itu terjadi? Kalau keraguan terjadi pada wudu, maka hilangkan keyakinan bahwa kita telah berwudu. Tapi kalau keraguan itu ada pada batal, maka hilangkan keyakinan bahwa kita telah batal. Berarti belum. Gitu ya. Bukan cari amannya. Ya. Bukan cari awal amannya, bukan. Walaupun betul-betul kita sudah kencing, tapi kita ragu sudah kencing apa belum, sudah kencing apa belum, maka tetapkan bahwa kita apa belum. Yang kemarin sudah kita bahas, keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh apa keraguan. Al-yakin la tuzul syak. Keyakinan tidak boleh dikalahkan oleh keraguan. Ini kaidahnya. Kalau antum yakin sudah menikahi seorang wanita, kemudian antum ragu, sudah saya talak apa belum? Karena satu dan lain hal, sudah saya talak apa belum? Sudah saya talak apa belum? Adapun antum sudah meyakini, sudah menikahi wanita itu, antum yakin betul, maka tetapkan itu istri. Yeah. Begitu juga ketika kita sudah wudu yakin betul. Yakin betul bahwa tadi jam 10 pagi sudah wudu. Yakin betul, ingat betul. Habis itu ragu, lupa, saya sudah kentut apa belum? Sudah kentut apa belum? Ragu. Maka ketika mau sholat zuhur, wudu lagi jangan. Wudu lagi enggak usah. Enggak usah. Enggak usah. Karena keraguan sudah kentut apa belum tidak bisa mengalahkan keyakinan bahwa kita sudah wudu. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga sebaliknya. Sudah wudu apa belum, antum ragu. Tapi antum sudah kencing, antum enggak ragu. Tentu keraguan wudu atau belum harus hilang. Ya. Nah, kita lanjutkan hadis yang ke 12. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, lafaz taala ini boleh ada di dalam doa ya, di dalam pengagungan terhadap Allah ya. Insya Allah Ta'ala, radhiyallahu Ta'ala. tapi masuk dalam peribadatan tidak boleh. Masuk dalam peribadatan tidak boleh. Allahu Akbar, Takbiratul Ihram, ini peribadatan, maka tidak boleh ditambah dengan ta'ala. Allahu Ta'ala Akbar. Tentunya lebih baik secara kaidah bahasa, secara pujian. Karena Allahu Akbar hanya memuji Allah dari sisi Akbar, tapi Allahu Ta'ala Akbar memuji Allah dari dua sisi. Akbar juga, Ta'ala juga, agung juga, tinggi juga. Tapi ini tidak boleh kita ucapkan, tidak boleh kita lakukan, karena ini dalam peribadatan. Sama seperti lafaz Sayyid, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Sayyid. Tidak ada yang menyangkal bahwa beliau adalah Sayyid, karena beliau sendiri yang mengatakan Ana Sayyidu waladi Adam wana fakhar, aku adalah Sayyidnya seluruh anak Adam, aku penghulunya, aku ketuanya, aku pemimpinnya dari seluruh anak Adam, dari seluruh manusia aku orang nomor satu, kata beliau SAW. Maka mengucapkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Sayyid hak. Tapi ini dibawa dalam peribadatan tidak boleh. Seperti membaca selawat, ini peribadatan. Maka kita harus membaca selawat persis seperti yang dicontohkan oleh beliau, yang diamalkan oleh para sahabat ridwanu alaihim jami'an. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya sampai innaka hamidum majid. Tambahan sayyidina tentu baik, tetapi karena ini ibadah, maka menjadi tidak baik. Segala ibadah sifatnya tauqifiyah, sifatnya mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Nabi tanpa lafaz sayyidina, maka wajib bagi kita tanpa lafaz sayyidina. Ya. Seperti assalamualaikum warahmatullahi, ini pun masuk dalam peribadatan. Maka tidak pantas orang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kadang kita sering mendengar seperti itu, ini kurang tepat. Bahkan jelas beliau. Karena apa? Karena ini masuk dalam peribadatan. Berbeda dengan doa seperti radhiyallahu ta'ala anhu, radhiyallahu anhu, boleh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i. Sedikit tentang salawat. Orang menganggap bahwa sallallahu alaihi wasallam khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim cukup alaihi salam. Ini keliru. Ini keliru. Ini masuk larangan firman Allah, jangan membeda-bedakan para nabi dan rasul. Nabi Muhammad dengan Nabi Adam, dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Musa, semua sama. Sama-sama Nabi, sama-sama Rasul, sama-sama utusan Allah Rabbul Alamin, dan sama-sama berhak mendapatkan doa salawat sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam atau alaihi salam. Ya, maka keliru kalau sallallahu alaihi wasallam khusus Nabi Muhammad alaihi salam untuk nabi-nabi yang lain. Ini keliru. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Ibrahim berbeda dalam sisi derajat, ya. Ya, beliau lebih mulia dari Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim lebih Musa, lebih mulia dari Nabi Musa, Nabi Musa lebih mulia dari Nabi Harun dan seterusnya. Iya. Tetapi kita tidak boleh membedakan dalam hal-hal yang sama. Kan sama-sama Nabi. Ya, ingat faedah yang dimasyhurkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Termasuk kedzaliman adalah mutasawiyanil mutafadil. Menyamakan orang-orang yang keutamaannya berbeda, disamakan, itu dolim. Termasuk dolim pula apa? Membedakan yang sama. Yang sama dibedakan, itu dolim. Yang beda disamakan, juga dolim. Maka orang yang mengatakan bahwa Abu Bakar dengan Umar sama persis dalam semua hal, keimanannya, ketakwaannya, maka ucapan ini ucapan dolim. Ya, yeah. Begitu juga mengatakan Ali sahabat yang hak, Abu Bakar, Umar, sahabat yang batil, ini pun kedoliman. Maka keadilan, lawan kedolim kan adil. Keadilan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya sama dalam hal bahwa mereka sahabat. Sama, sama-sama taat kepada Allah dan Rasulnya, sama-sama bermanhaj yang hak ini. Ya, tapi keutamaan mereka tentu berbeda. Ya, berarti untuk membedakan masing-masing nabi, masing-masing sahabat harus dengan ilmu. Tidak boleh dengan kejadian. Ya, tidak boleh dengan semangat. Min husni islamil mar'i, di antara kebaikan Islam seseorang. Ingat, ini di antara. Berarti bukan satu-satunya. Kebaikan Islam seseorang itu banyak sekali. Banyak sekali, puluhan, ratusan, mungkin ribuan. Salah satunya ini. Ya. Kebaikan seorang muslim itu apa? Salat, zakat, senyum, tidak membicarakan aib orang lain, dan seterusnya banyak sekali. Ini salah satunya. Salah satu tanda kebaikan seorang muslim. Apa? Tarkuhu ma la ya'nihi. Meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Saya kira hadis ini banyak dari kita yang melanggar. Ya. Berapa banyak dari kita hari ini melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Yang begadang, nonton bola, kongko-kongko, ya, SMS-an yang tidak perlu dan seterusnya, bahkan yang menjurus ke dosa. Kita banyak melakukan ini, ya. Maka dengan membaca hadis ini, mudah-mudahan kita mendapatkan nasihat dari Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa tanda kebaikan seorang muslim tidak mau melakukan yang tidak ada manfaatnya, dunia atau akhirat. Dunia dan akhirat. Bukan hanya akhirat saja. Kalau itu ada manfaatnya dunia, lakukan. Kita kerja, kita bertani, kita berdagang, kita olahraga, apa itu manfaat di akhirat? Enggak, dunia. Bolehkah kita lakukan? Boleh, dan Nabi yang melakukan. Nabi menganjurkan kepada kita kaum muslimin untuk apa? Latihan memanah, latihan melempar, berenang. Ajarkan anak-anakmu ar-ramyu was-sibahah, melempar dan berenang. Apa ini? Dunia apa akhirat? Tentu dunia. Yang akhirat itu kan wudu, melempar jumrah, mencium hajar aswad, sholat, itu manfaatnya akhirat, bukan dunia. Kalau ini dunia, maka Nabi SAW mengajarkan kepada kaum muslimin dua manfaat, dunia dan akhirat. Akhirat dan dunia. Dan tidak dipisahkan. Tidak dipisahkan. Ini untuk dunia nih, ayo. Ini untuk akhirat nih. Ya, dua-duanya. Dua-duanya. Artinya, kalau untuk akhirat dilakukan, kalau untuk dunia tinggalkan. Agama yang paling banyak berbicara tentang dunia, agama apa? Islam. Agama yang paling banyak berbicara tentang dunia, ajaran Islam. Bandingkan Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, dan seterusnya. Mereka sedikit sekali, bahkan hampir-hampir tidak pernah berbicara tentang dunia. Lihat orang Nasrani, kebingungan. Orang Kristen kebingungan. Kalau ada orang yang mati, yang berhak mewarisi hartanya, mana bingung mereka. Pendeta dan pastornya ngarang. Nggak ada di Injil. Nggak ada di Taurat mereka hari ini. Tidak ada di kitab-kitab lain. Kalau ada orang mati, maka istrinya dapat seperempat. Kalau mayat itu punya anak, maka istrinya berkurang jadi seperdelapan. Ya. Yeah. Kalau mayat itu perempuan, maka suaminya dapat berapa? Setengah. Kalau mayat perempuan itu punya anak, maka dapatnya jadi berapa? Seperempat dan seterusnya. Lihat An-Nisa ayat 11 ayat 12 akhir dari surah An-Nisa. Begitu rinci Islam membahas. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat-sangat tidak meninggalkan dunia. Apa yang terjadi ketika seorang pemimpin yang sah sudah dibaiat, dan itu jelas presiden, raja, atau perdana menteri, atau apa istilahnya, amir, khalifah, lalu datang pemimpin kedua di negeri itu, apa kata Nabi? Bunuh. Bunuhlah. Tidak ada ini di ajaran lain. Ya? Ah, berunding, berdamai, enaknya gimana? Islam memberikan jalan keluar yang paling jitu, yang paling hak, yang paling aman. Bagaimana? Bunuh. Karena kalau berdamai, mereka punya kekuatan yang sulit. Ya. Kalau dibiarkan, maka punya dua-duanya punya kekuatan berperang. Mereka yang terbaik, bunuh. Ya. Kalau ini dilaksanakan oleh kaum muslimin, maka tidak ada perpecahan di negeri Islam seperti di negeri kita ini. Ya itu muslim. Itu muslim. Indonesia ini negeri muslim, negerinya kaum muslimin, mayoritas muslim. Lalu ada seorang ulama, seorang tokoh menyatakan diri keluar dari Indonesia ini. Misalnya ada di Aceh misalnya, atau di Jawa Barat misalnya. Maka menurut Islam, hukum Islam bagaimana? Bunuh dia, halal darahnya. Itu muslim, bahkan ulama. Ya, apalagi yang kafir. Maka pemberontakan di sebuah negeri muslim tidak ada jalan. Tidak ada jalan. Wajib bagi kita meyakini pemimpin yang sah yang sudah diakui oleh kaum muslimin di negeri itu. Dan ini pangkal persatuan. Ada ajaran Kristen yang bicara seperti ini? Tidak ada. Ya, yang ada karangan manusia. Kalau ngarang kita juga bisa ngarang. Ini kan bukan karangan manusia, ini dari Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun PBB bicara, undang-undang di Den Haag bicara, itu manusia ngarang sendiri. Kalau Islam tidak, bukan karangan Abu Bakar, bukan karangan Umar, apalagi karangan Imam Syafi'i, bukan. Tapi dari siapa? Dari Allah dan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mana ada agama lain yang berbicara seperti itu? Dan banyak sekali. Barangkali perlu daurah khusus bagaimana Islam berbicara tentang dunia. Satu masalah saja jual beli itu berjilid-jilid kitab ditulis oleh para imam, salah satunya Al-Imam Al-Bukhari menulis Kitabul Buyu'. Berjilid-jilid kita. Apa itu? Akhirat apa dunia? Dunia. Maka kaum muslimin tidak membedakan ini urusan dunia apa urusan akhirat. Yang penting taat kepada Allah. Yang penting taat kepada Allah walaupun berupa dunia. Habis salat Jumat saya keluar. Saya ke ladang atau ke pasar untuk mencari penghidupan, cari nafkah buat anak istri saya. Jelas ini dunia. Apa akibatnya? Pahala. Kenapa? Karena tak saya taat kepada Allah. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardh. Jika engkau selesai melakukan salat, salat Jumat, bertebaranlah kembali ke muka bumi. Kembali cari nafkah. Taat. Lelah, penat dalam rangka mencari nafkah untuk anak istri akan dibalas oleh Allah dengan pahala. Ya, yang penting taat. Walaupun sholat kalau tidak taat, maka bukan pahala yang akan didapat, malah dosa. Kan sabda Nabi, iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Ini kan ancaman dari Nabi untuk orang yang sholat, untuk orang yang berpuasa, untuk orang yang zikir, tetapi sholatnya, puasanya, zikirnya tidak mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun wujudnya sholat, tapi dia tidak taat kepada Nabi, karena Nabi tidak pernah mencontohkan sholat di susah banget misalnya. Dia sholat, dia susah apa? Dia kelakukan Allah, ingin dapat pahala. Yang dia dapat apa? Neraka. Ya, karena seluruh kebidaan dan pelaku bidah akan masuk, diancam masuk neraka. Ya, di dalam kehidupan kita ini, yang paling penting adalah taat. Maka ad-din, lafaz ad-din dimaknai oleh para imam taat. Ad-din itu taat. Di samping makna sebagai agama, aturan kaum muslimin, maka tafsiran kedua adalah taat. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan lain-lain. Banyak lafaz tentang hadis ini, di antaranya ditulis oleh beberapa imam. Ini lafaz yang dipegangi oleh para imam. Dalam mensyarahkan hadis ini, beliau membawakan sabda Nabi yang lain tentang hadis-hadis yang beliau kumpulkan yang semakna dengan hadis ini, yang sepadan dengan hadis ini. Di antaranya sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara yang baik, atau kalau tidak bisa, diam. Kalau ngomong, ngomonglah yang baik. Kok tidak bisa? Setiap kali ngomong, ada saja cacian makian yang keluar dari mulutnya. Mana ada orang seperti itu? Salah satu atau beberapa teman kita, ya, dalam pengalaman hidup kita ada seperti itu. Ya. Kalau dia diam enggak ada masalah, asal dia udah ngomong masalah. yang orang tersinggung, yang orang sakit hati. Apakah bagi orang itu lebih baik apa? Diam. Ada riwayat beberapa sahabat itu kesana kemari bawa batu. Ya, kesana kemari bawa batu. Ketika dia ingin bicara, bernafsu ingin bicara, dia masukkan batu itu di mulutnya. Agar apa? Agar bisa menahan dirinya dari bicara. Karena apa? Karena diam itu satu kebaikan. Ya, diam itu menyelamatkan orang. Kalau dia pintar diam, sekali ngomong, maka orang akan terkesima. Maka orang akan manggut-manggut. Orang akan semakin hormat. Kalau dia pintar, berilmu, tapi diam. Kalau dia bodoh, kemudian diam, orang gak tahu kalau dia bodoh. Ya, diam aja. Orang-orang pada ngomong, dia diam. Ya, tawaduk nih. Gak banyak omong. Padahal emang gak tahu apa mau ngomong apa. Nah, selamat kan. Orang-orang diam itu selamat. Kalau dia berilmu, selamat dengan diamnya. Kalau dia gak tahu apa-apa, selamat dengan diamnya. Jangan dengan memakai kaidah sebagian orang. Kalau gak ikut ngomong, nanti dikira gak tahu apa-apa. Malah dengan ngomong, nanti ketahuan, dia gak tahu apa-apa. Ya, apalagi antum yang belajar manhaj, antum yang sudah belajar manhaj yang hak ini, cara beragama yang hak, lalu antum mendengar ada orang berbicara tentang Islam ini, sekali dua kali, sekalimat dua kalimat, antum bisa, oh, gak tahu manhaj ini. Ya, gak tahu manhaj. Jangankan orang biasa, profesor doktor. Profesor doktor, khutbah di mimbar. Khutbah di mimbar. Siapa yang dengerin? Marbot. Ya, marbot, kita tahu bagaimana perbandingan antara marbot dengan profesor doktor. Tapi marbotnya ini sudah mengaji manhaj, sudah belajar manhaj, cara beragama yang hak. Dia duduk di ustaz-ustaz yang mengajarkan manhaj yang hak. Salah. Ya, begitu profesor doktor ceramah ini langsung oh clear, salah. Ya, bukan seperti itu. Dia tidak tahu manhaj. Lihat, kenapa manhaj itu sesuatu yang besar. Lihat para sahabat, apakah semuanya cerdas seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Tidak. Ada sahabat seperti Mughir yang menangis mengikuti bekas istrinya Barirah, sama-sama budak kan. Orang seperti ini jauh dari sifat keilmuan. Tetapi karena dididik oleh Nabi dengan manhaj yang hak ini, tidak masuk di kepalanya subhat lain selain apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wasalam, maka tidak kemasukan subhat sedikit pun. Padahal bukan orang yang cerdas. Dan ini ada di manhaj salaf ini, ahlus sunnah wal jamaah ini. Apakah yang mengikuti manhaj yang hak ini semuanya sarjana, S1, S2 dan seterusnya? Tidak. Ada yang SD saja tidak lulus, ada yang tidak berpendidikan, tetapi mereka duduk di majlis yang tidak menyebarkan syubhat, mengajarkan manhaj yang hak, akhirnya lulus manhajnya. Dan profesor doktor ceramah di situ menyebarkan syubhat, tidak masuk ke dia karena sudah dibentengi. Bandingkan dengan orang-orang awam yang tidak mengetahui apa-apa tentang manhaj ini. Ya, dia ceramah, mendengarkan ceramah ngaji sembarangan tanpa pilih-pilih. Maka ulil ceramah begitu bagus pembawaannya, lincah banyak dalilnya, dia manggut-manggut, terkena subhatnya. Ya, kenapa? Karena tidak belajar yang manhaj yang hak. Maka selesai mendengarkan ceramah yang setengah jam itu, keluar dari masjid, dia mengatakan, ternyata memang kita tidak boleh meyakini bahwa Islam satu-satunya agama yang benar, ya. Ternyata itu kesombongan kalau begitu caranya, ya. Ternyata Allah mungkin saja memasukkan orang Kristen, Buddha, Hindu ke dalam surga, ya. Lihat. Ya, duduk setengah jam di majlis subhat, keluar, tambah sesat. Kenapa? Karena dia tidak belajar manhaj yang hak, tidak terbentengi. Oleh karena itu, para imam tidak pernah mendengarkan, tidak pernah duduk di majlis yang menyebarkan syubhat. Walaupun di mata sebagian imam, dia sudah taubat. Barangkali antum masih ingat kisah tentang Husain Al-Qarabisi dan Abu Thawr. Dua orang tokoh ahli filsafat, ahlul kalam. Mereka berdua taubat di hadapan Imam Syafi'i. Taubat. Bertaubat dari kesesatan ilmu kalam, ilmu filsafat di hadapan Imam Syafi'i. Berarti mereka berdua meninggalkan bid'ah ilmu filsafat, ilmu kalam. Tapi bagaimana sikap Imam Ahmad, saudara atau murid dari Imam Syafi'i? Masih belum mau duduk di situ. Masih belum mau mengambil ilmu dari Husain Al-Qarabisi dan Abu Thawr. Kenapa? menyelamatkan diri dari syubhat ini didahulukan daripada mencari ilmu. Ya, lihat hari ini kaum muslimin terlalu menggampangkan. Ada mantan pendeta, mantan pastor, mantan biarawati masuk Islam. Begitu masuk Islam setahun, dua tahun, langsung disuruh ceramah kemana-mana. Padahal di kepala dia berpuluh-puluh tahun masuk ajaran Nasrani. Yang lebih parah lagi, mantan aliran sesat di dalam Islam. Ya, kalau Nasrani kan dia siap meninggalkan semua yang dia dapat dari pendetanya, kan gitu. Ini enggak. Dia mantan NII, dia mantan LDII, kemudian masuk ke dalam manhaj yang hak ini. Baru sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, lalu ngajar kemana-mana. Tentu bercampur. Bercampur di pikirannya, di otaknya, di dalam dirinya, antara yang hak dengan yang batil. Oleh karena itu, kita wajib berhati-hati. Di dalam mencari ilmu yang hak ini wajib berhati-hati. Menyelamatkan diri dari syubhat, menolak syubhat lebih didahulukan daripada mencari ilmu. Lebih baik enggak dapat ilmu daripada dapat ilmu tapi di dalam ilmu itu ada syubhat, ada kesalahan. Ya. Antum pengalaman antum. Lebih mudah ngajarin anak kecil sunnah apa orang dewasa yang sudah ngaji ke sana kemari? Antum bisa jawab. Antum punya anak kelas 3, kelas 4 SD. Nah, yang sunnah sujud jangan begitu, tapi begini. Jangan tahlilan, yaitu bid'ah. Anak bagaimana? Manggut-manggut, iya. Iya, dia kosong. Belum pemasukan syubhat. Bedakan ketika antum ngajarin teman antum, tetangga antum, yang penuh dengan syubhat, yang selama ini melakukan bid'ah, mungkarah, syirik. Antum katakan, bapak, jangan tahlilan. Bid'ah sesat. Bintang ngaji di mana? Berani-berani membid'ahkan tahlilan, lihat. Lihat, ya. Berarti lebih baik mana? Bodoh apa syubhat? Jelas lebih baik bodoh. Enggak tahu apa-apa. Dia siap untuk menerima ilmu. Nah, wajib bagi kita mencari ilmu itu super hati-hati. Ya, tanyakan kepada yang lebih sikoh. Pantas enggak bulan ini kita ambil ilmunya? Pantas atau tidak? Yang paling tahu dokter itu pintar atau tidak, tentu dokter. Ya, bukan kita. Yang tahu si fulan ini pintar atau tentu gurunya. Bukan kita, sesama murid. Ya, maka jangan dengan bermodalkan semangat kita lalu kita apa saja kita dengarkan. Jangan. Kemudian hadis yang juga beliau bawakan, hadis tentang berulang-ulangnya sabda Nabi berwasiat kepada orang yang datang kepada beliau minta wasiat, minta nasihat, ausini, nasihati aku ya Rasul, nasihati aku ya Rasul. Apa jawab Nabi? La taqtuk, la taqtuk, la taqtuk, la taqtuk. Farda dari orang. Berulang kali beliau mengatakan, la taqtub, la taqtub, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Dari sini keluar hukum bahwa marah ada sesuatu yang buruk dinisbatkan ke dunia dan akhirat. Yang kedua, bahwa Nabi menasihati seseorang berdasarkan keadaan orang itu. Maka salah satu ajaran sunnah, ketika kita menasihati seseorang, itu harus tahu dia itu siapa. Maka di dalam Islam tidak patut, tidak pantas baru kenal ngasih nasihat. Ya, baru kenal, baru kenalan, baru salaman nyebut nama, langsung ngasih nasihat. Kita tidak tahu dia itu siapa. Mungkin lebih alim dari kita, lebih taat dari kita, lebih warak dari kita, lebih zuhud dari kita. Nah, maka nasihat itu diberikan kepada orang yang kita kenal. Nabi kenal orang ini pemarah. Orang ini temperamen gampang marah. Maka Nabi mengulang-ulang la taqtub, la taqtub, la taqtub. Oleh karena itu, dari kaidah dakwah Nabi ini, ketika Nabi menjawab pertanyaan amal terbaik apa, maka kadang beliau menjawab jihad, kadang beliau menjawab birrul walidain, kadang beliau menjawab as-salawatu fi awwali waqtiha, dan seterusnya, sesuai dengan penanya. sesuai dengan penanya. Tidak boleh satu hadis di mana Nabi mengatakan amal terbaik adalah jihad, habis itu sholat di awal waktu dan seterusnya dijadikan patokan satu-satunya. Tidak boleh. Cari dalil-dalil lain, cari ayat-ayat lain, baru disimpulkan. Setelah disimpulkan, maka keluarlah tulisan para ulama bahwa amal terbaik nomor satu adalah iman. Iman, karena iman bagian dari amal. Amal termasuk bagian dari iman. Setelah itu, sholat. Maka tidak ada amalan yang lebih baik dari sholat. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa meninggalkan sholat. Maka Allah katakan sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apa maksudnya? Masih ingat? Orang yang sholat pasti dia sudah meninggalkan perbuatan yang mungkar. Pasti. Pasti. Perbuatan mungkar itu kan banyak, ratusan. Ya zina, ya minum khamr, ya berjudi, ya membunuh, ya korupsi, ya bohong. Yang paling besar apa? Kemungkaran terbesar. Apa coba? Kemungkaran, amal, amal. Bukan keyakinan. Kalau muslim kan keyakinan, amal. Ya, meninggalkan sholat. Kemungkaran terbesar di muka bumi ini adalah meninggalkan sholat. Zina kalah, minum khamr kalah, berjudi, memperkosa, membunuh, membantai kalah. Dengan tidak sholat. Maka kemungkaran terbesar di muka bumi ini adalah tidak sholat. Maka firman Allah, sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan yang paling mungkar. Karena dengan sholat, berarti dia keluar dari orang yang tarkus sholat. Kalau dia tidak sholat, maka dia telah melakukan kemungkaran terbesar. Yang lebih besar dari khamr, zina, memperkosa, judi, membunuh, membantai, korupsi. Gitu ya. Ini salah satu makna dari inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Makna lain seperti yang sering dipakai, bahwa orang dengan sholat maka lambat laun kemungkarannya akan tercegah. Satu lagi syawahid yang beliau bawakan, qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang mukmin itu mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Terjemahan ini tepat. Yang kurang tepat adalah terjemahan seorang mukmin itu mencintai orang lain, saudaranya, sama dengan dia mencintai dirinya. Ini terjemahan yang keliru. Tidak tepat. Karena orang tidak mampu melakukan hal itu. Mustahil Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita melakukan sesuatu yang kita tidak sanggup melakukan. Tidak mungkin kita mencintai si fulan persis seperti kita mencintai diri kita. Tidak mungkin, tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Ya. Nah, maka Umar jujur di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasul, orang yang paling aku cintai adalah orang lain ya. Orang lain yang paling aku cintai adalah engkau setelah diriku." Ya. Artinya, Umar jujur di hadapan Nabi, manusia yang paling aku cintai adalah diriku. Setelah itu engkau, setelah itu baru istri, anak, orang tua. Apa kata Nabi? Tidak. Tidak. Engkau harus lebih mencintai aku daripada dirimu sendiri. Khusus Nabi. Adapun yang bukan Nabi, tidak. Yang bukan Nabi, tidak. Maka jika kita dikejar harimau misalnya berdua, kita bisa lari kencang, teman kita tidak bisa. Ya, kalau kita tolong dia, tentu akan mati dua-duanya. Kalau kita nggak tolong, kita selamat, dia mati. Maka tinggalkan dia. Karena kita tentu lebih mencintai diri kita daripada dia, siapapun dia. Ya, yeah. Nah, itu hal yang tidak wajib. Karena mustahil sekali lagi Allah dan Rasulnya menimpakan sesuatu yang tidak sanggup kita laksanakan. Maka maksud hadis tadi adalah kita mencintai saudara kita apa yang kita cintai untuk dirinya, untuk diri kita. Misal, kita senang kalau sehat. Maka ketika saudara kita sehat, kita juga senang. Itu maksudnya. Kita senang kalau dagangan kita laris. Maka ketika teman kita dagangan kita laris, dagangan dia laris, kita ikut senang. Ini aja susah. Ya, ini aja apalagi sama pedagang. Ya. Kita dari pagi belum ada yang beli. Dia udah ngantri yang beli, panas kita. Ya, meriang kita. Itu aja susah. Apalagi kita mencintai dia lebih dari atau sama dengan mencintai diri kita. Gitu ya. Ya, kita bersoal jawab. Apakah dengan banyak melakukan hal yang tidak bermanfaat, termasuk banyak tertawa, bisa mengeraskan hati dan menjauhkan kita dari surga? Ada riwayat seperti itu. Ada riwayat tentang mengerasnya hati. Ya, terlalu banyak tertawa, kemudian melakukan hal-hal yang sia-sia. Ada riwayat seperti itu. Ya, tapi tidak semuanya makfuk sampai kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Sebagian fatwa dari para sahabat atau tabi'in atau para a'immah. Intinya kita hidup di dunia ini tidak untuk mencari kesenangan tujuan utama. Bahwa kita senang-senang tentu halal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersenang-senang dengan istrinya. Beliau makan dengan enak. Buktinya ketika makan ada beberapa makanan yang beliau tidak mau makan. Berarti beliau makan pilih-pilih. Berarti beliau makan sesuai dengan selera beliau. Berarti beliau menikmati makanan itu. Menikmati dunia yang berupa makanan itu. Ya. Berarti bersenang-senang di dunia ini boleh. Asal yang halal. Ini zuhud tingkat pertama. Zuhud tingkat terendah. Apa? Tidak mengambil hal yang haram. Itu zuhud tingkat terendah. Akan naik lagi, akan naik lagi, akan naik lagi. Ketika kita tidak mengambil dunia ini kecuali secukupnya saja, dan itu tidak wajib. Ketika kita mengambil dari dunia ini banyak sekali juga boleh asal halal. Sebagaimana para nabi dan rasul ada yang kaya raya, para sahabat ada yang kaya raya. Sebutkan di hati. Bagaimana kekafahan, kesempurnaan seorang muslim dilihat dari ibadahnya? Ya, ibadah dua-duanya. Kalau dilihat dari ibadahnya, dalam kurung salat, puasa, zikir, umroh, haji, tutup kurung, ini keliru. Ya, keliru. Karena bekerja juga ibadah. Bahkan fibut imrasikum, engkau menjima istrimu, itu bernilai ibadah. Maka luas sekali. Maka ibadah dibagi dua. Apa dan apa? Mahdoh dan khairu mahdoh. Kalau mahdoh ini harus semuanya mencontoh Nabi dari awal sampai akhir. Boleh kurang kalau memang boleh kurang. Seperti Nabi yang mulai 11 rakaat, kita cuma 3 rakaat, boleh. Karena memang boleh kurang. Nabi menghasabkan Al-Quran seminggu sekali. Kita 3 tahun baru khatam. Ya, ini enggak dosa. Karena memang tidak harus seperti Nabi. Tapi Nabi salat zuhur 4 rakaat, kita tidak boleh 3 rakaat. Gitu ya. Itu ibadah makto. Yang kedua, khairu makto. Bebas-bebas-bebasnya. Enggak perlu mencontoh Nabi. Bahkan bodoh kalau mencontoh Nabi. Khairu makto ini. Ya. Cara mencari ilmu. Cara mencari uang. Cari nafkah. Kemudian nikah di mana. Ini bebas. Tidak ada riwayat bahwa Nabi harus menyuruh kita harus nikah di masjid. Tidak ada. Nikah di depan Ka'bah. Tidak ada. Di depan Ka'bah nikah bolehkah sah-kasa? Tetapi ada keutamaannya? Tidak ada. Karena keutamaan itu harus datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau itu utama tentu para sahabat berlomba-lomba nikah di hadapan Ka'bah, di depan Ka'bah, atau di dalam Ka'bah, atau di atas Ka'bah, ya? Nah, Ka'bah tempat sholat. Gitu ya. Nah, karena enggak ada tempat, maka nikah di Masjidil Haram dekat Ka'bah bolehkah? Boleh, sah. Tapi keutamaan tidak ada. Ya. Nikah di hadapan Ka'bah 3 bulan kemudian cerai. Mungkin kan? Mungkin. Karena enggak ada jaminan nikah di depan Ka'bah terus awet. ya. Bahkan nikah secara Nasrani, nikah secara Yahudi, nikah secara non-Muslim, kemudian dua-duanya Yahudi, dua-duanya Nasrani, suami istri, kemudian masuk Islam, nikah lagi tidak? Diulang lagi nikahnya apa tidak? Jawab. Tidak ada riwayat Abu Bakar, Umar ketika masuk Islam disuruh nikah lagi oleh Nabi? Tidak ada. Karena Abu Bakar, Umar nikahnya cara jahiliyah, belum ada Islam sudah pada nikah. Termasuk Nabi alaihi salatu wassalam nikah dengan Khadijah cara apa? Cara jahiliyah, Islam belum ada. Tapi ketika Islam datang, Nabi tidak mengulang nikah dengan Khadijah. Ya, begitu juga para sahabat tidak mengulang nikahnya. Ah, kecuali sudah muslim sama muslimah, bujang dan gadis, kemudian nikah, tentu dengan cara Islam. Ya. Yeah. Bagaimana sunnah di depan makam Nabi? Pertama, memberikan salam. Assalamu ala Nabi, assalamu alaika ya Nabi. Ya, yeah. Sudah. Jangan memperlama dengan zikir wirid tertentu, baca ini, baca itu. Tidak ada riwayat dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Dan ziarah kubur itu dilakukan oleh para sahabat sepulang mereka dari safar atau ketika mereka baru saja datang ke Madinah. Para penduduk Madinah, mereka berziarah ke makam Nabi ketika mereka apa? Sepulang dari safar. Mereka safar ke Mesir, ke Irak, ke Syam, pulang ke Madinah berziarah kubur. Jadi tidak mentang-mentang rumahnya di Madinah dekat kubur Nabi, lalu seminggu sekali, tiga hari sekali ke kubur Nabi, tidak. Tidak. Ya. Ah, bagi yang rumahnya di luar Madinah atau misalnya kita di Indonesia ini, maka ziarah ke kubur Nabi dibolehkan ketika kita mengunjungi Masjid Nabawi. Jadi tujuan utama adalah mengunjungi Masjid Nabawi untuk sholat di situ, di mana sholat di situ 1000 kali lipat lebih baik dari sholat di masjid lain. Nah, setelah itu baru ziarah ke kubur Nabi. Berapa kali? Berapa kali? Sekali cukup. Sekali cukup. Tidak mentang-mentang kita seminggu di sana, lalu 7 kali kita ziarah kubur Nabi, tidak. Sekali cukup. Sebagaimana umrah kita ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, maka kita umrah sekali. Walaupun di sana 10 hari, tetap umrah sekali. Umrah kan 2 jam kelak, 3 jam kelak. Ya, cukup sekali. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah makan dan minum membatalkan wudu? Tidak. Yang membatalkan wudu sudah disebut oleh Nabi. Ya. Buang air, kentut. Ya. Pingsan. Ya. Adapun yang tidak disebut oleh Nabi tidak membatalkan. Yang tidak disebut oleh Nabi banyak, makan, minum, jalan-jalan, lari-lari. Ya. Ya kalau lari-lari saking kencengnya kentut kan enggak berasa. Ah, jawabnya tadi. Kan itu dugaan, keraguan. Hilangkan. Walaupun kita lari kencang sekali ada kemungkinan kentut enggak berasa. Ya. Sesuatu dikatakan kita batal itu kalau ada dalil yang jelas, bukti yang jelas. Kalau tidak ada, maka kita nyatakan kita tidak batal. Apakah hewan kepiting itu haram? Tidak ada dalil. Tidak ada dalil untuk mengharamkan apa untuk menghalalkan yang butuh dalil. Ayo. Ya, iya, untuk mengharamkan, untuk menghalalkan tidak butuh dalil. Maka ketika saya mengatakan kepiting halal, antum enggak boleh nanya mana dalil. Nah, kan jadi panjang. Somro misro halal, mana dalil? Mana dalil halal? Ya enggak ada. Roda sauratum halal, enggak ada dalil. Ini minuman ini zaman Nabi enggak ada. Apa? Jeruk seperti ini atau apa? Enggak ada. Apakah kita berani minum? Berani justru karena tidak ada larangan. Nah, maka siapa yang mengharamkan kepiting harus bawa dalil. Mana dalil? Dituntut bawa dalil. Karena itu makanan minuman dunia. kembalikan ibadah. Ibadah, setiap kali orang beribadah maqdhah, dia dituntut jadi. Inti sholat dua rakaat tadi barusan, sholat apa? Sholat anu, mana dalil? Inti puasa hari ini, kenapa? Karena hari ini hari kelahiran saya. Tanya, mana dalil? Kalau enggak ada, tidak boleh. Ya. Tersebar di kalangan kita, kaum muslimin, bahwa hewan yang hidup di dua alam itu haram. Ini tidak ada. Kaidah seperti itu tidak ada. Yang ada, hewan itu haram, satu, nas qat'i dari Al-Quran dan Sunnah. Di Al-Quran ada empat. Ya. Di Sunnah ada tambahan seperti yang bertaring, berkuku tajam, memangsa mangsanya, menerkam mangsanya. Ini dari Al-Quran dan Sunnah. Keledai, jinak, gitu ya. Termasuk di dalamnya anjing, burung, elang dan seterusnya. Yang kedua, disuruh membunuh. Nabi menyuruh bunuh binatang itu. Ya, termasuk di dalamnya anjing, kala jengking, ular, tikus. Ini binatang-binatang yang beliau suruh kepada kita untuk membunuh. Ya. Tentu hak. Disuruh membunuh, bukan disuruh menyembelih terus dimakan, bukan. Disuruh membunuh. Membunuh itu ya bunuh, diinjak, ditembak, dibanting. Cicak termasuk. Ya. Membunuh cicak sekali pukul dapat pahala sekian. Dua kali pukul baru mati, dapat pahala setengahnya, dan seterusnya. Yang ketiga, dilarang membunuh. Dilarang membunuh, seperti semut, burung surat, kemudian kodok. Lihat Imam Ahmad bahwa Nabi melarang kaum muslimin membunuh kodok. Maka tentu makan kodok haram. Bagaimana kita mau makan? Membunuhnya saja haram. Ini wajib kita taati. Nggak boleh dengan faidah Bani Israel suruh orang lain bunuh, kita yang makan. Nah, orang kafir kan nggak apa-apa bunuh kodok. Nah, mereka yang bunuh, kita yang makan. Ini faidah Bani Israel. Disuruh, dilarang membunuh, berarti haram bagi kita makan kodok. Tentu segala jenis kodok. Ya, yes? Oh, kodok bangkong doang yang haram, nggak bisa. Seluruh jenis kodok. Ya, yes? Sama dengan seluruh jenis babi. Babi kan macam-macam, di beberapa hutan beda. Ya, orang bilang ini bukan babi, ya ini celeng, ini halal. Ya bisa, babi celeng sama aja. Namanya babi, babi. Segala jenis babi. Gitu ya. Nah, kemudian yang membahayakan. Segala sesuatu yang membahayakan dan itu qat'i jelas, maka haram. Makan beling, minum baygon, ya, jelas itu haram. Segala sesuatu yang membahayakan, ya, itu nggak bisa mengatakan mana larangannya, ya, mana larangan makan beling, ya, nggak, tentu nggak ada. Pertanyaan seperti itu kan pertanyaan orang yang kurang waras, masa beling dimakan, ya. Dan apapun yang membahayakan, yang jelas pasti bahaya, bukan dugaan-dugaan, ya, atau bukan sesuatu yang diduga atau dikhawatirkan. Sebab kalau diduga dikhawatirkan, jeroan kambing nanti haram. Ya. Kan sangat dikhawatirkan jeroan kambing itu mengandung kolesterol tinggi dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Dalam surat wasiat seorang menulis pembagian harta berupa uang untuk kakak dan adiknya yang kehidupannya miskin. Apakah ini dibolehkan? Jawabannya, pertanyaannya harus rinci. Dia punya anak laki-laki apa tidak? Kalau dia punya anak laki-laki, dia boleh berwasiat untuk adik-adiknya. Berarti adik-adiknya bukan ahli waris. Tapi kalau dia tidak punya anak laki-laki, maka dia tidak boleh berwasiat untuk adik-adiknya. Karena adik-adiknya berarti ahli waris. Faedahnya apa yang pertama? Tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Kalau saya mati, maka mobil ini buat anak saya. Gak boleh. Anak kan ahli waris. Gak usah digituin, dia akan dapat. Mobil saya buat istri saya, rumah ini buat ibu saya, ayah saya. Gak boleh. Karena ayah, ibu, istri, anak, suami, itu ahli waris. Lima orang itu. Yang kedua, adik, kakak, bukan ahli waris. Kalau si mayat meninggalkan anak laki-laki. Tapi kalau si mayat itu tidak punya anak laki-laki, maka kakak dan adik ahli waris. Ya, anak saya perempuan semua, saya mati, maka abang saya dapat warisan dari saya, adik saya dapat warisan dari saudara-saudara saya. Ah, kemudian terakhir, wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta dia. Harta saya dihitung-hitung 30 juta. Saya berwasiat 15 juta, tidak boleh. Maksimal 10 juta. Ya. Apakah manasik haji yang diadakan Departemen Agama tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah? Apakah hajinya perlu diulang? Dibahas, seperti apa? Maka kita belajar manasik haji yang sesuai Nabi seperti apa. Berarti kalau tidak sesuai dengan Nabi, berarti tidak sempurna. Bukannya tidak sah, tidak sempurna. Kalau sampai melanggar hal-hal yang pokok seperti tidak wukuf di Arafah, jelas tidak sah. Seperti sholat, Nabi mencontohkan menunjuk dengan jari. Ada orang tidak menunjuk dengan jarinya, sah apa tidak sholatnya? Sah apa tidak? Sah. Sah, tapi tidak sempurna, berdosa dia. Kalau dia tidak baca Al-Fatihah sengaja, itu tidak sah. Atau jumlah rakaatnya kurang dan dia tidak menambah dan dia tahu, tidak sah. Jadi amal ibadah yang keliru ada kalanya tidak sah, ada kalanya tidak sempurna. Ya. Ada kalanya kurang afdol. Maka bisa meninggalkan rukun, bisa meninggalkan wajib, bisa meninggalkan yang mustahab, yang sunah-sunah. Wallahu a'lam. Ya, waktu itu. Kalau ada orang tua meninggal, anak-anaknya ada, salah satu dari anaknya udah meninggal, jadi dia cucunya itu masih dapat nggak sih? Jadi karena bagi orang tuanya turun ke cucunya atau enggak? Anaknya lebih dulu mana yang mati, orang tuanya tadi atau anaknya? Orang tuanya, anaknya. Kalau anaknya dulu yang meninggal, nggak dapat. Karena apa? Karena cucunya sudah dapat warisan ketika ayahnya meninggal dulu. Ketika si anak meninggal dulu. Kecuali yang meninggal dulu itu, misalnya saya contohkan bapak saya meninggal. Ya. Tentu saya, abang saya, adik saya dapat warisan. Tapi enggak langsung dibagi. Seperti kebiasaan kaum kita kan lama baru dibagi. Lalu saya mati. Duluan bapak saya tadi kan. Dapat ketika pembagian waris ya. Akhirnya pembagian waris 5 tahun setelah itu, anak saya dapat bagian dari saya. Ya, kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.